الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Abu Talhah selaku pengerusi, yang dimuliakan Tuan Fuad, Tuan Anwar selaku pentadbir Mengkoba ini. Okey. Boleh? Baik. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama pada malam ini untuk kita berbicara sedikit tentang buku yang saya tulis dan baru terbit kira-kira dalam 2 bulan lepas, lebih kuranglah masa Wacana Sinar baru-baru ni. Dan apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum daripada kita berbicara tentang buku ini, elok juga saya berikan sedikit mukaddimah. Bagaimana kita nak menilai hadis? Ataupun bila kita jumpa satu riwayat, macam mana kita nak tahu statusnya? Kerana kalau kita tengok dalam ni, dia terus prakata, terus mula je kan? Baik. Tapi saya anggap benda ni agak simple lah. Cuma mungkin ia ada satu pendedahan pada yang baru datang ataupun sebagai ulangan dan peringatan pada orang yang dah tahu. Hadis Nabi SAW ni diriwayatkan dengan sanad. Kerana kita tak pernah berjumpa Nabi. Selepas daripada Nabi wafat, maka golongan sahabat yang pernah mendengar secara langsung daripada Nabi ini mula meriwayatkan hadis. Bila mereka riwayatkan hadis, mereka riwayat kepada generasi yang berikutnya, iaitu generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in ini, kebanyakan daripada mereka meriwayatkan kepada tabi' tabi'in. Dan tabi' tabi'in meriwayatkan kepada atba'u tabi'in. Sehinggalah riwayat ni sampai kepada penulis-penulis kitab hadis seperti Al-Bukhari, seperti Muslim, seperti Abu Dawud, seperti Tirmizi dan seumpamanya. Itulah zaman buku-buku hadis terbit ataupun hadis-hadis telah ditulis oleh ulama-ulama hadis. Sebelum itu hadis ada ditulis, tetapi tulisan hadis itu lebih kepada catatan peribadi. Kemudian daripada itu mereka menulis kitab-kitab yang established, yang mana mereka bacakan imla kepada anak murid mereka. Maka sampailah kepada kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. Dan apabila mereka menulis hadis, mereka tulis dengan sanad. Maka di sana muncullah ilmu hadis yang lebih kompleks daripada apa yang ada di zaman Nabi. Maka ulama hadis memerhatikan bahawasanya perlu ditulis ilmu ulum hadis ini dan perlu diberitahu kepada masyarakat bagaimana nak berinteraksi dengan hadis. Maka muncullah kitab-kitab ulum hadis seperti yang ditulis oleh Rama Harmuzi dalam kitab di Al-Muhaddis Al-Fasil, seperti mana yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab di Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, seperti mana yang ditulis oleh Al-Hakim dalam kitab di Al-Madkhal ila Sahih. Jadi mereka menjelaskan bagaimana nak menentukan sesebuah hadis itu benar-benar daripada Nabi ataupun tidak. Kerana apabila Uthman dibunuh, maka muncullah satu penyakit baru dalam hadis. Bukan hadis itu penyakit, dalam ilmu hadis. Kerana orang dah mula untuk reka hadis palsu. Sebab apa reka hadis palsu? Sebab beza pandangan politik. Sebab namanya Mengkoba, jadi saya pun berkoba-koba. Suara tak pernah ada ni, jadi saya terpaksa stres kuat sikit. Baik. Kerana perbezaan pandangan politik selepas daripada Uthman dibunuh, ada yang sokong tindakan Ali, ada yang sokong tindakan Aisyah, ada yang sokong tindakan Muawiyah. Maka masing-masing yang jahil ni, pengikut fanatik yang jahil ni, duk reka hadis tentang kelebihan-kelebihan pimpinan yang mereka sokong. Ali tak ada kena-mengena lah. Penyokong Ali yang membabi buta ni. Maka mereka meletakkan syarat. Nak tahu hadis ni sahih ataupun tidak, mereka letakkan 5 syarat. Minta ke depan sikit. Boleh? Depan sikit, depan sikit. Dok tak mentah tak apa? Boleh pula atas stage. Aku takut roboh. Cik kau. Dah roboh. Dah, dah, dah. Boleh lah. Dah duduk okey lah. Sekejap lagi kena halau orang dia kata. Yang muslimat ada lagi tempat. Kalau ada yang baru masuk muslimat ada lagi kawasan. Oops, sorry. Okay. Maka syarat yang pertama, nak tahu hadis ni sahih ke tidak, syarat pertama yang mesti ada ialah adalatul ruwah ataupun credibility perawi. Seorang perawi, riwayatnya tidak akan diterima kalau dia tidak berkredibiliti. Apa maksud credibility perawi? Apabila perawi ini ada 5 syarat. Mesti perawi itu Muslim. Mesti perawi itu baligh ketika nak menyampaikan hadis. Mesti perawi itu akil, berakal. Kalau dia gila masa dia baca hadis, orang tak terimalah. Dan mesti perawi itu tidak fasik. Maksud tak fasik itu dia tak selalu berada dalam dosa. Kerana kita nak berinteraksi dengan riwayat dia. Kalau dia tu sentiasa terlibat dengan dosa, maka dia mungkin terlibat dengan dosa pembohongan. Nak bohong atas nama Nabi, kalau orang yang selalu buat dosa ni ringan. Jadi ulama hadis dia tengok seorang perawi, dia perhati kehidupan perawi ni. Dia tengok betul-betul macam mana interaksi dengan manusia, berapa kali dia pergi ke masjid, dia salat ke tidak, macam mana puasa dia. Maka dia nak jadi perawi hadis sahih, jangan fasik. Itu syarat nombor 4. Syarat nombor 5, ghairu makhrumil muru'ah, yang mana dia tak buat satu benda yang boleh mencemarkan maruah dia. Walaupun benda tu pada masyarakat dia harus untuk buat, tapi dia buat menyebabkan masyarakat tohmah dia, maka riwayat dia ditolak. Kerana riwayat dia seolah-olah tidak ada nilai, orang pandang lekeh. Macam zaman dulu lah. Kalau tak belajar agama, kalau belajar agama tak pergi kipiau. Nampak macam teruk sikit lah kan? Sekarang dah berubah lah. Tapi dulu macam tu lah. Maka seorang perawi hadis, dia macam tu lah. Dia kena tutup kepala. Kalau tak, orang nampak dia punya riwayat tu macam lekeh, orang petikai riwayat dia. Okay, itu syarat pertama. Syarat kedua, dhabtur ruwah, ingatan ataupun macam mana dia pelihara riwayat dia. Bermula daripada dia dengar hadis sampai waktu dia nak sampaikan hadis, dia mesti pelihara hadis dia. Cuma nak pelihara hadis ni ada 2 cara. Ulama' silam nak pelihara hadis ada 2 cara. Yang pertama dipanggil sebagai dhabtus sadar, dia hafal. Kalau dia jenis hafal hadis, syarat dia mesti hafalan dia kuat, kukuh. Kalau tak kukuh, riwayat dia daif. Macam mana nak tahu riwayat dia kukuh tak kukuh? Kita bandingkan riwayat dia dengan riwayat kawan-kawan dia bila dia riwayat daripada seorang guru yang sama. Kita buat perbandingan. Kita compare. Kalau 100 dia riwayat, 20 je betul daripada 80. Mana fail lah. Dia terlalu daif. Kalau dia riwayat 100, 50 je betul, 50 lagi tak betul, maka dia daif ringan. Kalau 60, sampai ke 60 sampai ke 80 dia betul, maka dia perawi hadis hasan. Kalau 80 ke atas, itu perawi hadis sahih. Macam itulah lebih kurang saya nak bagi faham. Nak bagi faham dengan cara simple lah. Okey. Ada satu lagi cara nak pelihara hadis. Bukan dengan hafalan, tapi dengan menulis. Dhabtul kitab dipanggil. Dia pelihara bila ditulis dalam kitab. Bila dia bukan hafal hadis dia, dia tulis dalam kitab, maka ulama syaratkan kitab yang dia tulis hadis itu mesti dia pelihara sungguh-sungguh, dia jaga betul-betul. Dia tak boleh letak rata-rata. Kalau dia letak rata-rata, maka dia dipanggil sebagai mughaffal. Orang yang cuai, orang yang leka. Kenapa? Kalau dia letak buku rata-rata, bimbang orang ambil buku dia, orang pergi masukkan hadis dalam keadaan dia tak sedar, sedangkan dia tak hafal hadis tu, dia ingat hadis tu hadis dia. Itu syarat nombor dua, hadis nak bagi jadi sahih. Nombor tiga, sanad bersambung. Sanad bersambung. Apa maksud sanad bersambung? Sanad bersambung ni maksudnya dalam salah silah perawi sanad tu, an tu mesti jumpa. Saya riwayat daripada Zaf, Zaf riwayat daripada Anha, Anha riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Saya mesti jumpa Zaf ambil hadis tu. Zaf mesti jumpa Anha ambil hadis tu. Anha mesti jumpa Abu Hurairah. Kalau ada gap, katalah Zah mati dulu sebelum saya lahir. Contohlah. Kalau Zah mati dulu sebelum saya lahir, maksudnya ada gap, kami tak pernah bertemu. Kena cari dulu siapa perantaranya. Kalau jumpa, kena semak perantara tu. Tiba-tiba duduk tengah tu Abu Atirah. Dia dhaif. Maka riwayat jadi dhaif. Kalau cari-cari tak jumpa, tak jumpa perantara, maka kita katakan dhaif juga. Sebab apa dhaif? Tadi kalau jumpa perantara, perantara dhaif. Dia dhaif sebab perawi dhaif. Yang ni dhaif sebab sanad terputus. Saya sebut benda ni sebagai mukadimah. Saat ni kita nak bedah buku ni, saya tak payah ulang lah. Syarat nombor 4, hadis nak bagi jadi sahih, tidak ada keganjilan dalam riwayat. Apa maksud keganjilan? Ganjil ni dia tiga syarat tadi pada perawi. Tiga syarat awal tadi saya sebut tadi pada perawi. Kita nak tahu perawi tu siapa, credibility atau ada credibility ataupun tidak. Dia credible ataupun tidak nak riwayat hadis. Tapi kita kena ingat, kita sedang berinteraksi dengan manusia. Sekuat mana pun dia, sekukuh mana pun ingatan dia, sampai satu masa dia nyanyuk. Sampai satu masa dia lupa. Kerana ini manusia, ini bukan Nabi, ini manusia biasa. Imam Malik pun lupa. Ada berapa riwayat dia. Sampai Daruqutni tulis, Gharaibu Malik. Tulis kitab, Gharaibu Malik. Hadis-hadis gharib, ganjil daripada Imam Malik. Walaupun Imam Malik tu kira hebat lah tu. Maka syarat keempat ni dia khusus bila kita nak tengok. Kalau perawi tu berkredibiliti, nak tengok pula riwayat dia. Yang keempat dia syarat jangan ganjil. Maksud ganjil, katalah 100 orang dengar dalam kuliah ni, saya baca hadis. Satu hadis saya baca, nanti pakat riwayat pada anak murid. Sampai hadis yang saya riwayat ni sampai pada kitab-kitab hadis. Bila sampai semua riwayat pakat sama belaka, cuma Zaf seorang yang lain sebab dia tidur. Contohlah kan, maka riwayat dia tu ganjil. Bukan sebab dia tak, bukan sebab dia bermasalah, tapi sebab dia lupa. Mungkin dia tercampur hadis lain semalam dengar atau tengah hari tadi dengar, lepas tu dia mengelamun, dia tak ingat. Tu syarat nombor 4. Syarat nombor 5, tidak ada illah, tidak ada kecacatan. Maksud cacat ni, memang perawi tu sendiri, saya sendiri silap. Anak murid semua riwayat betul dah, saya baca salah. Contoh, kada kisah sabit, anak murid pada Anas bin Malik, dia baca sanad. Dia tengah baca sanad, anak murid tengah tulis. Habis dia baca sanad, ada seorang anak murid masuk. Ada seorang anak murid masuk. Masuk-masuk tok guru, anak murid tengah menulis. Yang lain tengah menulis. Dia tengok anak murid dia masuk, dia tengok, Masya Allah muka sangat bagus. Bercahaya. Maka dia pun kata, man kathurat salatuhu fil lail, hasuna wajhuhu fil nahar. Siapa yang banyak salatnya pada waktu malam, maka berseri-serilah mukanya pada waktu siang. Guru baca nak puji anak murid yang masuk. Anak murid yang tengah tulis dia bayang, inilah hadis untuk sanak yang baru habis baca ni. Maka mereka riwayatkan hadis tu seolah-olah ia hadis, sedangkan dia adalah kata-kata tok guru tu. Maka hadis ni tak boleh jadi sahih sebab dia cacat. Okay, clear. 5 syarat. Bila cukup 5 syarat ni, barulah kita boleh jadi namakan hadis itu sebagai sahih. So kita tengok hadis dayat pengantin malam pertama. Fawaz kena dengar ni. Disebut dalam hadis ini, hadis yang panjang. Dia kata orang perempuan ni tak boleh makan cuka bila kahwin, tak boleh makan ketumbar. Jenuh. Lauk Melayu mesti ada ketumbar. Kan? Tak boleh makan apple masam, tak boleh minum susu. Kalau makan juga jadi mudarat, dia kata tengok. Kerana rahim perempuan itu kering dan sejuk, maka 4 perkara ini boleh menghalang untuk mendapatkan anak. Tapi kita jadi heran. Sebelum ni kita tak tahu pun main hentam ketumbar, buntin belamin. Okey, Pak Yang gelap kuat kan? Oh, teringat? Jadi, hadis ini, kalau kita tengok apa status dia, hadis ini palsu kerana ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab An-Nasawi. Dia digelar Dajjal kerana sifatnya yang sangat suka berdusta. So syarat pertama pun tak clear. Perawi itu tak ada credibility. Ulama hadis panggil dia Dajjal. Maka syarat pertama dah tak dapat nak dipenuhi, tak payah duk cari sanad yang. Dah tak payah duk cari syarat yang lainlah. Kita kata bila dalam riwayat ni ada seorang perawi yang pemalsu hadis yang digelar Dajjal. Dajjal ni kira kuat bohong lah. Kuat berbohong. Maka riwayat jadi palsu. Kalau orang tanya kat kita lah. Ustaz, dia kata, bukan ke perawi hadis palsu ni? Yalah, dia memang bohong. Tapi tak mustahil kan orang yang bohong ni cakap betul. Kita kata tak mustahil ni tak boleh jadi dalil. Tak mustahil tak bermakna dia berlaku. Dan saya selalu bagi contoh kan, orang tuduh kita mencuri. Kita kata, mana saya mencuri? Kena bawa bukti lah. Bawa bukti kata saya mencuri. Tak puas hati kita pergi mahkamah. Pergi mahkamah. Hakim ni jenis bebal juga. Jadi pergi ke hakim. Hakim, saya nak tuduh dia mencuri. Kita pun kata, bukan, saya tak mencuri, tolong bawa bukti. Hakim kata, macam mana nak buat macam mana, orang dah tuduh, terima je lah. Lagipun tak mustahil kan kau mencuri kan. Rosak dunia macam tu. Maka bila tak mustahil, kena buat bukti yang dia tak bohong. Karinah ataupun petunjuk kuat kata dia bohong. Sebab dia ni Dajjal, pembohong, dan riwayat ni datang daripada dia seorang. Sedangkan orang kahwin zaman Nabi berapa ramai? Ini dipanggil sebagai umumul balwa, benda yang orang perlu. Pasal apa dia seorang yang riwayat? Dan dia tu pun kaki bohong. Kalau betul dia tak bohong, dah tentu sahabat lain ada riwayat daripada, beriwayatkan kepada anak murid yang lain. Maka sebab itu kita kata karinah ataupun petunjuk yang jelas, hadis ini adalah palsu. Hadis berjimat mengikut hari. Saya saja letak depan-depan. Sebab bila orang tengok hadis pertama, ha kan? Kena beli ni sebab kena tahu. Dia pun ceritalah. Dia kata, wahai Ali, janganlah kau berjimak dengan isterimu pada awal hari pertama bulan, pada pertengahannya, Pada akhirnya, di akhir bulan, maka sesungguhnya penyakit gila-gila babi dan sopak mudah dijangkiti isteri dan anak. Nampak? Lepas tu dia sebutlah hari-hari yang tak boleh berjima. Sebenarnya, kalau kita tengok, hadis ni adalah hadis yang sama dengan hadis nombor satu tadi. Riwayat daripada perawi yang sama. Abdullah bin Wahab An-Nasawi. Perawi yang sama, hadis yang sama. Tak ada beza. Maka riwayatnya dikira sebagai palsu. Maka bila kita tahu riwayat ni palsu, maka orang tanya kita, habis tu berjima ni hari apa yang boleh? Kita kata hari-hari lah. Kecuali hari... Kecuali hari yang mana isteri sedang haid ataupun nifas. Yang tu tak boleh lah. Hari lain terpulang lah. Kan? Okey. Tak nak panjang-panjang yang tu. Hadis. Ha, ni ada tu, ada lima hadis. Orang duk bagi kat saya. Banyak orang duk tanya. Maka saya pun kata nanti lah. Tunggu buku saya keluar. Saya akan jawab. Sebab demo ni. Sebab kadang-kadang bila bagi soalan kan. Suara dekat Nabi ni. Bila bagi soalan. Mereka bagi soalan macam ni. Hadis pertama. Bau mulut atau tubuh anak-anak adalah sebahagian dari angin syurga. Kita jenuh nak translate. Nak translate dalam kitab. Nak translate dalam bahasa Arab. Nak cari dalam kitab hadis. So kita kena teka satu-satu. Sebab kita bukan jenis hafal hadis palsu. Bukan jenis hafal hadis tak eh. Hadis sahih pun kita tak habis-habis. Rugi memori je. Jadi, tu lambat saya jawab. Ha, buku ni sebenarnya saya tulis masa sebelum habis PhD lagi. Tapi lambat saya nak cari satu-satu riwayat tu. Maka kita tengok, bau mulut. Bau hadis pertama. Saya tidak menjumpai hadis dengan lafaz seperti ini dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya saya jumpa hadis yang lafaznya hampir sama. Iaitu, rihul walad min rihil jannah. Bau anak adalah daripada bau syurga. Ha, dia, jadi dalam pertanyaan, dalam soalan tu dia tanya bau mulut kan? Atau tubuh kan? Sebenarnya yang saya jumpa, bau anak secara umum lah, secara mutlak. Bukan bau mulut saja. Maka hadis ni diriwayatkan daripada tiga sanad utama. Penjelasannya seperti berikut. Pertama ada jalan Aisyah. Sanad Aisyah. Hadis ni bukan Aisyah riwayat. Tak. Sekejap orang kata saya da'ifkan riwayat Aisyah pula. Kita kata sanad Aisyah. Orang riwayat daripada jalur Aisyah. Betul ke Aisyah riwayat? Kena tengok orang bawah lah. Betul ke tak betul? Kena tengok orang bawah. Kalau semua pakat berkredibiliti, maka betul daripada Aisyah. Kalau ada seorang perawi da'if, maka tak betul daripada Aisyah. Dia hadis dia ambil yang paling rendah. Kalaulah dalam sanad tu ada Abu Hurairah, sahabat. Ibn Sirin, siqah. Tiba-tiba bawah Ibn Sirin ada perawi da'if. Maka hadis da'if. Kita ambil the worst. Kita ambil yang paling rendah. Walaupun atas-atas tu semua perawi-perawi bagus belaka. Maka dia kata, hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah melalui dua jalur utama. Jalur Amrah dan jalur Urwah. Dia kena lukis. Dia boleh cabut ni? Dia bawa sekali. Oh, bagaimana ni? Yang ni pun ada bunyi? Okey. Okey. Kita ada dua jalur. Jalur Amrah dan juga jalur Urwah. Jalur Amrah ni dia kata, hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah dengan sanad yang sama, cuma hadis ni cacat oleh Ibn Adi kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad Ibn Malik Al-Ansari. Ibn Adi dan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menilai beliau sebagai terlalu daif, matruk, ditinggalkan riwayatnya kerana selalu menyanggahi riwayat perawi yang siqah. Maka jalur ni ada seorang perawi nama apa tadi? Ha? Muhammad bin Abdul Malik Al-Ansari. Okey, dia ni matruk. Matruk maksudnya terlalu daif. Bila terlalu daif, riwayat ni kita anggap sebagai daif jiddan, maksud terlalu daif. Bila riwayat daif jiddan, terlalu daif, tak boleh nak jadi sokongan, nak sokong riwayat ni. Maka seolah-olah riwayat ni tak ada. Kenapa tak ada? Kerana perawi ni terlalu daif, tak ada nilai. Riwayatnya perlu dibuang. Sebab tu ulama hadis bila riwayat ni disebut matruk. Riwayat ni ditinggalkan, tak ada nilai. Bahkan kadang-kadang ulama kata la yushtabul bihi. Jangan dok sibuk dengan hadis dia. Tolak je. Jangan tak pakai hadis, tak dipakai. Maka kita ada satu jalan lagi, jalan Amrah. Urwah, sorry. Ni Amrah kan? Sorry, saya terbalik. Ni Amrah. Ni Amrah, yang ni Urwah. Okey. Urwah, jalur ini juga cacat oleh dinilai cacat oleh Ibn Adi kerana perawi bernama Abdullah bin Lahiah merupakan seorang perawi yang dhaif. Ada seorang perawi nama dia Abdullah bin Lahiah. Siapa Abdullah bin Lahiah ni? Abdullah bin Lahiah ni seorang perawi yang bagus pada asalnya. Tadi saya sebut kan? Tadi saya sebut nak pelihara hadis melalui dua cara, hafalan dan kitab, tulisan. Abdullah bin Lahiah ni jenis tulis kitab. Dia tak hafal. Ingatan dia tak apa bagus, maka dia tulis dalam kitab. Masa kitab dia ada, bagus. Dia ni bagus, hela perawi, riwayat dia diterima. Tiba-tiba dia punya perpustakaan peribadi terbakar di Mesir. Maka bila riwayatnya terbakar, dia membaca hadis melalui ingatan. Bila dia baca hadis ikut ingatan, riwayatnya ditolak kerana ingatan dia tak kuat. Kecuali kalau yang meriwayatkan daripada dia empat orang Abdullah, yang mana kita akan tengok nanti. Siapa empat orang Abdullah ni? Empat orang Abdullah ni kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah diterima. Kerana empat orang Abdullah ni riwayat daripada Ibn Lahiyah sebelum daripada perpustakaan peribadi dia terbakar. Yang kedua, sanad Abdullah bin Abbas. Terdapat beberapa jalur dari sanad Abdullah bin Abbas, berikut merupakan jalur sanad beliau. Jalur Atha' bin Abi Rabah. Isa bin Maryam meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dari Atha' dari Ibnu Abbas. Tuan-tuan boleh nampak, dia kalau nak baca kitab ni kena bawa kertas sebelah. Kena bawa kertas sebelah, kena lukis je. Baru kita nampak. Jalur Ibnu Abbas, ada perawi pertama nama apa? Atha'. Atha' bin Abi Rabah. Bawah Atha' siapa? Sulaiman bin Abi Sulaiman. Okey, Sulaiman ni matruk. Perawi yang matruk. Siapa yang kata matruk? Bukan Uzaimi kata. Ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini dan An-Nasa'i. Ha, didaifkan oleh ulama hadis, maka Zahabi memutuskan beliau adalah matruk. Manakala Ibn Adi menilai hadisnya tidak bermasalah jika perawi yang meriwayatkan daripadanya dipercayai. Saya berpandangan jika benar Sulaiman ini bukanlah terlalu daif seperti yang dinyatakan oleh Ibn Adi, hadis ini tetap daif kerana beliau bersendiri dalam jalur ini ketika meriwayatkan daripada Atha'. Kerana Atha' ni ulama hadis sah. Dia ni ramai anak murid. Kenapa Sulaiman seorang yang riwayat? Dia bersendiri dalam riwayat ni dan dia juga daif, maka riwayat ni tak boleh pakai. Yang kedua, jalur Muhammad ibn Abbad ibn Hafs. Khalaf bin Ayyub meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail, daripada jalur Muhammad bin Abbad, daripada Abdullah bin Abbas. Ha? Kita kat sini, Muhammad bin Abbad. Kemudian yang riwayat daripada Muhammad bin Abbad adalah Abdul Majid. Kemudian kemudian saya kata riwayat ini disokong oleh riwayat Al-Kalabadi daripada Kharijah bin Mus'ab yang juga meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail, daripada Muhammad bin Abbad, daripada jalur yang sama. Maksudnya daripada sini ada seorang lagi, iaitu Kharijah ibn Mus'ab. Okey. So kita nampak kan? Sini tak ada bagai lah. Kita tengok yang sini. Khalaf bin Ayyub bawah ni. Khalaf bin Ayyub kan? Sorry, sini. Khalaf bin Ayyub. Nampak belakang? Boleh nampak? Okey, Khalaf bin Ayyub ni daif. Dinilai daif oleh Ibn Ma'in, Imam dan Imam Ahmad. Ibn Hibban pula menyatakan beliau seorang penganut mazhab Murji'ah yang melampau. Murji'ah lah, mereka ahli sunnah. Al-Uqaili pula mengatakan beliau selalu bersendiri dalam meriwayatkan hadis mungkar dan menyandarkan kepada riwayat Qais bin Auf. Maka dia daif lah. Okey. Kharijah Ibn Mus'ab juga daif. Dia juga daif. Okey. Bahkan majoriti ulama hadis seperti Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Ibn Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ibn Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang ditinggalkan. Bukan setakat daif. Biasa daif, daif berat, matruk juga, ditinggalkan juga. Maka bila kita tengok, matruk tak boleh pakai, ni pun tak boleh pakai. Yang boleh pakai cuma, sikit lah boleh pakai cuma, yang ni. Tapi dia terangkat, upgrade lah. Tak upgrade lah sebab yang ni tak menyokong dia. Maka dia kekal sebagai riwayat yang daif. Okay. Dan Muhammad bin Abbad ni pula majhul, tak dikenali. Ni tak dikenali. Syarat hadis pertama, syarat hadis sahih pertama berkredibiliti. Punca pun kita tak kenal daripada mana dia ni siapa. Cuma kita tahu nama je. Maka daif. Kita ada satu lagi jalur, Ubaidah bin Abdullah bin Utbah. Yang mana Mandal bin Ali meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ada satu lagi jalur juga daif. Juga daif kerana terdapat perawi yang bernama Mandal bin Ali, juga daif. Maka riwayat Ibnu Abbas ada tak yang sahabat? Tidak ada walaupun satu. Semuanya daif. Sanad Abi Labibah, Waqi' bin Jarrah meriwayatkan hadis ini daripada jalur Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad ni juga daif kerana terdapat dua cacat. Pertama, terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah yang mana beliau dinilai daif oleh Ibn Hajar. Kedua, sanadnya terputus kerana kedua-dua perawi iaitu ayah dan datuk Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, maka sanad ni terputus. Baik. Kesimpulan dia apa? Hadis ni daif semua jalurnya. Semua jalur daif dan tidak terlepas daripada kecacatan dan kedaifan. Maka sebab itu ulama hadis semisal Haltami, Al-Iraqi, As-Sakhawi menilai hadis ni sebagai daif, maka ia tidak boleh dijadikan hujah. Tambahan pula ni masalah-masalah ghaib ni, masalah syurga. Maka kita tak boleh nak kata ia sahih, dia daif dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam agama. Cuma Islam sangat-sangat suruhlah kita sayang kat budak-budak. Cuma kelebihan fadilat tu. Dia bila cerita bab fadilat ni, bila riwayat tu daif, maka kita tak boleh nak kata ia confirm fadilat daripada Nabi. Kan nak amal hadis daif dalam fadailul amal ni pun dia kena ada syarat. Dia kata jangan sandar pada Nabi secara pasti, kita beramal berhati-hati saja. Okey. Kemudian hadis yang kedua dalam gambar tu, dia kata hadis tidak masuk syurga bagi orang yang tidak menyukai anak-anak. Kalau tengoklah gambar muka surat. Berapa tu? 9 tu. Dia kata syurga adalah sebuah kampung ketenangan, tidak akan masuk syurga ke dalamnya kecuali orang yang menyukai anak-anak. Saya jumpa yang lain. Saya jumpa riwayat inna fil jannah daran yuqalu laha al-farah la yadkhuluha illa man farraha as-sibyan. Dalam syurga ni ada sebuah negeri atau taman yang dinamakan sebagai al-farah. Tidak akan masuk ke dalamnya melainkan orang yang membahagiakan ataupun mengembirakan budak-budak. Hadis ni diriwayatkan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, jalur Aisyah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Adi dan Ibn Jauzi melalui jalan Ahmad bin Hafs, daripada Salamah Ibn Shabib, daripada Abdullah bin Yazid Al-Muqri, daripada Ibn Lahiyah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Okey, boleh? Ke nak lukis juga? Ha? Lukis. Kalau tak faham, mana lukis? Okey, tuan-tuan bacakan sana. Aisyah. Bawa Aisyah. Urwah, Hisham, Ibil, Lahiyah. Kemudian Abdullah bin Yazid. Okey. Maka kalau kita tengok kat situ, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, bawah dia siapa? Salamah bin Shabib, bawah dia Ahmad bin Hafs. Inilah sanad hadis yang pertama. Maka Ahmad bin Hafs adalah perawi daif. Ni bawah sekali ni. Bawah ni daif. Ha. Padam eh? Okey, boleh dengar? Ha. Bagus ya, betul ha. 10 markah. Ha. Ahmad bin Hafs. Ahmad bin Hafs perawi daif. Kemudian Ibnu al-Jauzi menyatakan sebab yang kedua, iaitu kedaifan Ibn Lahiyah. Ibnu al-Jauzi dia sebut kedaifan dalam kitab di Al-Mawdu'at. Cuma Ibn Irab al-Kinani tidak bersetuju dengan alasan ini kerana hadis-hadis Ibn Lahiyah dihukum sebagai hasan. Okey. Sebab tu bila kita nak baca kalam ulama ni hadis, kita tak boleh baca melainkan kita kena buat pokok ni dulu. Dan kita kena buat pokok. Ni dipanggil pokok. Pokok sanad. Sebab dia macam pokok sikit kan. Pokok sanad ni bila kita dah buat baru kita faham. Orang yang tak buat pokok ni dia akan kata, oh Ibn Lahiyah punya hadis hasan. Maka dia terus nak apply semua benda riwayat Ibn Lahiyah semua kira hasan. Tak boleh. Kerana Ibn Lahiyah kalau kita baca dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, majoriti ulama kata dia bermasalah selepas dia punya perpustakaan dia terbakar. Habis tu Ibn Adi sebut hasan ni pasal apa? Ibn Adi sebut hasan ni, saya tengok. Saya berpandangan, pandangan Ibn Iraq ada benarnya kerana hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Yazid Al-Mukri dari Ibn Lahiyah. Walaupun Ibn Lahiyah dihukum sebagai perawi yang daif, tetapi ulama hadis menyatakan hadisnya hasan jika hadisnya diriwayatkan oleh anak muridnya yang digelar sebagai Al-Abadilah, iaitu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Mukri. So ni yang saya sebut tadi ni Abadilah. Kalau Abadilah riwayat daripada Ibn Lahiyah, riwayat Ibn Lahiyah boleh pakai. Kenapa? Sebab mereka ni jumpa Ibn Lahiyah sebelum daripada dia punya perpustakaan terbakar. Maka bila kita tengok riwayat ni Abdullah bin Yazid ada kan, yang mana dia ni Abadilah. Abadilah ni Abdullah dipanggil Abadilah sebab semua nama Abdullah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, Abdullah bin Wahab, dan juga ada seorang lagi sebenarnya saya tak sebut di situ, Abdullah bin Maslamah Al-Ka'nabi. Ada empat orang Abadilah, yang mana kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah boleh pakai. Walau bagaimanapun hadis ni tetap daif disebabkan perawi ni daif. Kita ada satu lagi jalur Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus melalui jalur Salamah Ibn Shabib daripada Ibrahim Al-Hakam, daripada ayahnya, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Riwayat ini daif kerana Ibrahim Ibn Hakam Al-Adni dikategorikan sebagai perawi yang daif. Maka tak, riwayat satu lagi pun daif, Ibnu Abbas. Kita ada satu lagi jalur Uqbah bin Amir, riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi melalui jalur Muhammad bin Amru bin Khalid daripada ayahnya, daripada Ibn Lahiyah, daripada Ibn Ushanah. Ini bukan Ushanah ni, Uyainah. Ha? Betul ke Ushanah? Betul Ushanah. Daripada Uqbah bin Amir, bukan Uyainah, Uyainah tabi'in. Cuma lafaznya sedikit berbeza, iaitu kelebihan ini hanya dikhususkan kepada mereka yang mengembirakan anak-anak yatim orang mukmin. Ada beza sikit lafaz. Sanad ni juga daif kerana ia diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah. Tengok siapa riwayat daripada Ibn Lahiyah. Ha? Ayah kepada Muhammad bin Amru bin Khalid, iaitu Amru bin Khalid. Bukan Abadilah. Maka bila bukan Abadilah, apa jadi riwayat dia? Daif. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini palsu kerana Amru bin Khalid sebenarnya adalah Amru bin Khalid Al-Wasiti Al-Qurashi. Beliau dikategorikan sebagai perawi pendusta. Kalau ikut Albani, palsu. Cuma saya berpandangan bahawa Al-Albani agak sedikit tersasar kerana Amr bin Khalid Al-Wasiti bukanlah anak murid Ibn Lahiyah. Saya baru ni orang bagi poster Rozaimi Al-Kadzab Al-Albani kedua. Lepas tu ada orang bagi print screen kat saya. Dok kata saya anti kat Albani. Saya penin. Belah sini kata saya anti Albani. Belah sana kata saya Albani kedua. Dalam ni saya setuju lah dengan Albani. Tak setuju lah. Tapi bila tak setuju dengan Albani, adakah makna kita hina Albani? Dah lah, tak setuju. Pasal apa tak setuju? Saya bagi bukti lah. Dia kata, saya kata kerana Amr bin Khalid Al-Wasiti yang Albani kata dia tu perawi hadis ni dan dia pendusta, saya tengok dalam senarai anak murid Ibn Lahiyah, pendusta ni tak ada. Dia bukan anak murid. Maka saya kata, sebaliknya yang menjadi anak murid Ibn Lahiyah ialah Amr bin Khalid Al-Harrani, bukan Al-Wasiti. Al-Wasiti daripada Wasit Iraq. Al-Harrani daripada Syam, tempat Ibn Taymiyah. Nama sama, tapi orangnya lain. Nama sama, orang lain. Itu bahaya ilmu hadis ni. Okey. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Cuma sanad ini daif disebabkan kedaifan Ibn Lahiyah. Bahkan ia menunjukkan Ibn Lahiyah tidak mengingati hadis ini dengan baik. Ia berlaku apabila ada keadaan beliau menjadikannya riwayat Aisyah dan kadang-kadang meriwayatkannya riwayat Uqbah, daripada riwayat Uqbah bin Amir. Sebab kita tengok riwayat Aisyah pun ada Ibn Lahiyah. Maka riwayat ini juga daif. Maka semua jalur-jalur hadis ini dianggap daif. Bila daif kita nak buat apa? Ha? Bila daif, kita kata fadilat ini tidak sahih daripada Nabi dan hukum orang yang mengembirakan anak ni tak confirm lah syurga. Cuma dapat pahala. Sebab Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqa kabirana farisa minna. Siapa yang tidak sayang kepada orang kecil di kalangan kami dan tidak mengiktiraf hak orang besar di kalangan kami, maka bukan daripada golongan kami. Maka Nabi suruh buat baik pada orang yang buat baik kepada orang tua. Orang tua dan juga budak-budak. Hadis berlembut dengan anak perempuan sama pahalanya seperti menangis kerana takutkan Allah. Kalau kita tengok gambar tu, hadis nombor apa? Nombor 3. Ini bila nak habis ni? Kan? Panjang kan? Sampai kedua kan? Kau mau tunggulah kan? Saya nak balik. Barang siapa menyenangkan anak perempuannya, maka darjatnya bagi orang yang sentiasa menangis kerana takut pada Allah. Ya, amin. Siapa tak ada anak perempuan kat sini? Tak dapat ni? Fadilah ni? Ini pula hadis ketiga yang disebutkan dalam gambar satu sebelum ini. Setelah meneliti kitab-kitab hadis, saya dapati ketiga hadis ini dan hadis kelima, hadis ketiga dan hadis kelima dalam gambar ni adalah satu. Hadis riwayat dengan lafaz berikut. Iaitu sesiapa yang membeli barang dari pasar untuk anaknya, dia seperti membawa sedekah sehingga dia memberikan kepada mereka. Hendaklah dia mulakan pemberian kepada anak perempuan sebelum anak lelaki, kerana sesungguhnya Allah bersifat lembut dengan anak perempuan. Siapa yang bersifat lembut dengan anak perempuan, sama seperti orang yang menangis kerana takut ke Allah Azza wa Jal. Ini hadis dia. Okey? Baik. Status hadis dia, hadis ni sebenarnya riwayat Ibn Hibban, Ibn Adi dan Ibn Al-Jawzi. Ia merupakan hadis palsu. Ia dihukum palsu oleh ramai ulama hadis seperti Ibn Hibban, Ibn Al-Jawzi dan Ibn Adi. Tiga-tiga yang riwayat tu, tiga-tiga kata palsu. Sebab tu kita tak boleh kata, kalau hadis ni palsu, pasal apa dalam kitab? Dah orang yang riwayat pun kata palsu, ha, nak kata apa lagi? Macam tu lah. Kan marah tak? Sebab apa? Dia kata dua sebab ulama' menilai palsu. Pertama, ada perawi nama Hamad Ibn Amr An-Nasibi Beliau adalah seorang pendusta, kata Ibn Hibban, beliau memalsukan hadis dan menyandarkan kepada perawi siqah. Kedua, perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi. Beliau terlalu daif, kata Ibn Al-Jawzi, padanya terdapat pegangan agama, tetapi beliau tersilap dalam hadis sehingga mengubah kalam Hasan Al-Basri dan meriwayatkannya daripada Anas, daripada Nabi SAW, sedangkan beliau tak sedar. As-Suyuti dan Ibn Iraq Al-Kinani membawa jalur lain bagi hadis ini, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarim Al-Akhlaq. Lafaznya lebih kurang sama, tapi ada sedikit perbezaan. Riwayat ini terlalu daif, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Iraqi, kerana terdapat dalam riwayat itu Aban Ibn Abi Ayyash, beliau adalah perawi matruk. Jadi apa pandangan Islam? Pandangan Islam, Islam tak suruh beza anak lelaki, anak perempuan. Bagi sama. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, Nabi kata, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kamu, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Jangan bezakan. Satgi ayah sayang kat anak perempuan lah. Anak lelaki dia terkajang lah, nak tambah. Ataupun bagi apa-apa, bagi anak perempuan, anak lelaki tak bagi. Sebab dia kata, bagi anak lelaki aku dapat apa? Bagi anak perempuan aku dapat syurga. No. Nabi suruh bila nak bagi, bagi adil.